بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد pada pembahasan kita yang terakhir kita telah membahas bahwa jelas yang lebih utama pada pelaksanaan sholat sunnah rawatib dan yang bukan rawatib, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, maupun 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar adalah 2 rakaat. Dan mengenai boleh tidaknya dikerjakan sekaligus 4 rakaat dengan 1 salam, 2 tasyahud, tasyahud pada setiap 2 rakaat tanpa salam, kemudian salamnya di rakaat keempat setelah tasyahud terakhir, telah lewat pembahasan terjadinya khilaf di antara ulama dalam memahami hadis Ali. Dan memang masalah itu, yakni hadis tersebut diperselisihkan oleh ulama dalam menafsirkannya, yang telah dipelajari disampaikan secara lengkap. Perlu diketahui bahwa sebagian ulama ada yang menganggap makruh mengerjakan langsung 4 rakaat, ya, 2 tasyahud. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Bagi yang yakin dengan hadis Ali, riwayat At-Tirmidzi tersebut, bahwa Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, memisah antara setiap 2 rakaat dengan at-taslim, salam ala malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wal mursalin wa tabi'ahum minal mu'minin muslimin, bahwa itu adalah tasyahud, salam pada tasyahud tanpa salam yang mengakhirinya. Sebagaimana itu pendapat Ishaq bin Rahawai, pendapat Mulla Alil Qari dan pendapat Al-Albani. Ya. Baginya untuk beramal dengan itu. Namun disarankan untuk hadis itu dipelajari lebih seksama lagi, ya, karena ada kemungkinan seperti tafsir yang lainnya mengatakan itu salam, ya, memang salam pada tasyahud, tapi juga ditutup dengan salam, ya, karena lahiriah hadis seakan menunjukkan itu salam yang mengakhiri, karena biasanya diungkapkan tahiyat itu tasyahud, ya, diungkapkan dengan tasyahud tahiyat. Nah, yakni penggunaan kata salam biasanya digunakan untuk salam yang mengakhiri sholat. Nah, sehingga ini tetap butuh dipelajari lebih seksama lagi. Apalagi sebagian ulama menganggap makruh, bahkan ada mengatakan tidak sah. Sementara jelas-jelas yang afdal lebih utama 2 rakaat. Salam, akhirin, tasyahud, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi, ya. Berikutnya, yakni setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dikerjakan 2 rakaat, tasyahud, satu tasyahud kemudian salam, kemudian kerjakan lagi dua rakaat tasyahud kemudian salam. Itu jelas lebih utama. Jadi amannya mengambil yang lebih utama tersebut dan berhati-hati dengan perkara ini. Mengingat ada khilaf yang kuat dalam memahami hadis Ali tersebut. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan barangkali yang terakhir dari pembahasan sunnah rawatib, yaitu sebagaimana telah disinggung di awal makna salat sunnah rawatib, yakni salat sunnah yang mengikuti salat fardu, salat lima waktu, ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya, dan itu rutin dijaga. Ya, apalagi hadis Ummi Habibah riwayat Muslim dan ditafsir dirincikan riwayat At-Tirmidzi. Ya. Tentang keutamaan orang yang menjaga 12 rakaat setiap hari dan malam, dibangunkan rumah dalam jannah. Nah, jadi ini dijaga, rutin dikerjakan, ya, karena merupakan sunnah yang dijaga, rawatib, ya, yang dijaga, maka ketika luput, nah, mengerjakannya lantaran ada udzur, akan dijelaskan nanti apa saja udzur itu, maka disunnahkan diqadha. Nah, jadi sebelum itu, jadi kita mulai dulu dari waktu pelaksanaan sunnah rawatib. Jadi tersisa pembahasan waktu pelaksanaan sunnah rawatib. Apa makna sebelum sunnah rawatib qabliyah, ba'diyah, waktunya, tentang waktunya bagaimana. Kemudian nanti masalah qadha-nya, ya, jika luput karena udur, dan juga masalah lebih utamanya dikerjakan di rumah. Tiga pembahasan yang kita lewati insyaallah. Adapun mengenai waktu pelaksanaan sunnah rawatib, sebagaimana kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwa seluruh sholat sunnah yang disyariatkan, sebelum sholat fardu, ya, waktunya mulai dari masuknya waktu sholat. Sampai sholat fardu itu mulai dikerjakan. Baik. Jadi seluruh sholat sunnah yang disyariatkan sebelum sholat fardu, waktunya mulai dari masuknya waktu sholat sampai sholat fardu itu dikerjakan. Seluruh sholat sunnah setelah sholat fardu, waktunya mulai dari usai mengerjakan sholat fardu sampai waktu sholat fardu itu berakhir. Seluruh sholat sunnah setelah sholat fardu, yang ba'diyah, waktunya mulai dari usai selesai mengerjakan sholat fardu sampai waktu sholat fardu itu berakhir. Jelas? Keterangan Ibnu Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram semakna dengan ini, sama dengan ini. Tetapi Ibnu Utsaimin membatasi awal waktunya, awal waktu pelaksanaan rawatib qabliyah, ya, dengan adzan. Jadi beliau mengatakan bahwa seluruh sholat sunnah disyariatkan sebelum sholat fardu waktunya mulai dari dikumandangkannya adzan, ya, sholat fardu tersebut sampai sholat fardu itu mulai dikerjakan. Itu tentang waktunya. Nah, beliau membatasi awal waktunya dengan adzan karena masuknya waktu sholat itu ditandai dengan adzan. Masuknya waktu sholat ditandai dengan adzan. Baik. Hanya saja akan disebutkan nanti hadis yang memperkuat ini bahwa kita memulai sholat sunnah qabliyah itu setelah adzan. Setelah adzan. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim mengenai peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur sampai matahari terbit, ya, jadi tertidur dari sholat subuh, bangunnya ketika matahari telah terbit. Nabi alaihissalam bangun bersama sahabat dalam safar itu ketika di lembah. Bilal adzan dulu. Setelah Bilal adzan, barulah Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi setelah adzan, ini waktu sudah lewat, ya, sudah terbit matahari, Nabi terlambat bangun bersama sahabat, matahari sudah terbit. Nabi merintahkan Bilal adzan untuk sholat subuh. Setelah adzan, barulah Nabi sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Setelah itu diqoma, kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, jadi, ya, begitu. Alhamdulillah. Paham, ya? Nah. Jika sholat fardu itu telah dikerjakan, berarti berakhir waktunya. Nah, bahkan nanti akan kita jelaskan sebentar lagi. Bagi yang akan menghadiri sholat berjamaah di suatu masjid, ya, jika sudah diqomat di masjid yang akan dihadiri sholat berjamaah di situ, maka berarti berakhir waktu pelaksanaannya. Nah, jika sholat itu telah dikerjakan, maka sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah, ya, setelah sholat fardu itu yang ada sholat sunnah setelahnya. Nah, setelah mengerjakan sholat fardu itu, mulailah waktu pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah, rawatib ba'diyah, rawatib setelah sholat fardu. Dan waktunya, rentang waktu itu berlangsung sampai, ya, berakhir, ya, waktu pelaksanaan sholat fardu tersebut, yang sampai waktu sholat fardu itu berakhir, berarti berakhir pula waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib ba'diyahnya. Nah, ini fahami dengan baik, ya. Sekian, lupa mungkin sekian, sudah ada setahun sebelumnya ada pernah sebagian thalaba mendatangi ana. Katanya terjadi perdebatan antara dia dengan tolik yang lain mengenai waktu pelaksanaan rawatib. Ada yang menyangka bahwa rawatib itu harus mengapit, ya, harus benar-benar mengapit sholat fardu itu, dalam arti tidak bisa tertunda. Misalkan usai sholat fardu ya, harus langsung sunnah rawatib. Misalkan misalkan isya ya, jam 8 sudah selesai sholat isya. Setelah sholat isya dzikir harus langsung sholat. Yani makna sholat sunnah rawatib ba'liyah itu berarti setelah itu langsung dikerjakan. Apabila misalkan sholat sunnah rawatib ba'liyah isya itu dikerjakan jam 10, tidak bisa. Jauh jaraknya, tidak bisa. Ini salah. Nah, itu ada sebagian yang salah memahami. Nah, pelajaran kita sekarang memahamkan masalah ini. Jadi, rentang waktunya kalian sudah dengar tadi. Nah, jadi untuk qabliyah, ketika waktu sudah masuk, azan dikumandangkan. Berarti mulai waktu pelaksanaan sholat sunnah qabliyah. Ya, jika ada sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu itu mulai di situ. Sampai sholat fardu itu dikerjakan. Atau jika ingin menghadiri sholat berjamaah di masjid, ya, tertentu sampai didirikan iqamah di situ. Jika sudah iqamah berarti berakhir, nanti kita akan bahas ini. Setelah mengerjakan sholat fardu baik sendiri maupun berjamaah, ya, maka mulailah masuk waktu pelaksanaan rawatib ba'diyah, rawatib setelah sholat fardu itu. Dan ya, rentang waktunya terus sampai berakhir waktu sholat fardu itu. Jadi isya misalkan tadi, waktu sholat isya itu berakhir tengah malam. Jadi jika sudah pertengahan malam, keluar waktu sholat isya, berarti berakhir pula waktu pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah isya, 2 rakaat. Jika sengaja meninggalkannya tanpa udzur, ya sudah, tidak bisa lagi dikerjakan. Tetapi selama waktu sholat isya masih ada, belum sampai tengah malam, jam 10, setengah 11 misalkan, ya, misalkan sholat isya berakhir setengah 12, misalkan. Berarti jam 11 masih bisa sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Andaikan sengaja ditunda, ya, tidak langsung dikerjakan 2 rakaat setelah 2 rakaat ba'diyah rawatib setelah sholat isya, ditunda nanti jam 10 baru dikerjakan, atau jam 11, jam 11, tidak masalah. Yang penting belum keluar waktu sholat isya. Jika sudah keluar waktu sholat isya, tidak bisa lagi. Lain halnya jika udur, lupa misalkan, nah, itu bisa dikodo, jadi kita akan bahas nanti. Nah, tadi dikatakan, sudah disinggung, sudah disyaratkan, apabila qomat dikumandangkan di masjid yang akan dihadiri. Ini kan ada beberapa masjid, kita di rumah. Ada masjid di selatan, di utara, di barat, di timur. Tapi masjid kampung kita misalkan, kompleks kita yang akan kita hadiri yang di selatan misalkan. Nah, itu belum diqomat. Masjid di sekitar kita ada di barat sana, di timur, di utara, yang tetangga dengan masjid ini. Bukan itu yang kita akan hadiri. Di sana sudah diqomat. Mereka sudah qomat. Tapi masjid kita yang selalu kita hadiri berjamaah belum diqomat, maka berarti sholat sunnah qabliyah masih bisa dikerjakan, jangan salah. Meskipun di sana orang sudah berjamaah di masjid yang lain. Bisa dipahami? Hah? Nah. Tetapi jika masjid yang akan kita hadiri berjamaah sudah diqomat, dah. Maka waktu pelaksanaan sholat sunnah berakhir. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu itu qabliyah berakhir dengan diqomat. Di masjid akan kita hadiri. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza uqimatish shalah." Idza uqimatish shalah, idza, apabila, uqimat, diqamat, dikumandangkan qamat as-shalah untuk salat berjamaah. Fala salata, maka tidak ada salat yang boleh dikerjakan. illal maktubah. Fala sholata, maka tidak ada sholat yang boleh dikerjakan. Illa kecuali al-maktubah. Kecuali sholat fardu. Kecuali sholat fardu akan didirikan. Ya. Dengan demikian, ketika sudah diqomat di masjid itu, yang akan kita hadiri. Ya. Selalu kita hadiri sholat berjamaah yang kita akan hadiri. Kita belum sempat sholat sunnah qobliyah. Ya. Zuhur misalkan, yang ada qobliyahnya ya. Dua rakaat, empat rakaat. Apalagi? Subuh. Baik. Ataupun yang tidak ada qobliyahnya. Rawatib qobliyahnya. Tapi ada sholat sunnah mutlak. Dua rakaat atau empat rakaat sebelum asar. Dua rakaat sebelum maghrib. Dua rakaat sebelum isya. Sholat sunnah mutlak dengan rawatib. Itu semua tidak bisa lagi dikerjakan. Yani tidak boleh memulai. Jika sudah mendengar qomat itu, tidak boleh memulai mengerjakannya. Ataupun meneruskan sholat sunnah yang tengah dikerjakan. Yang tengah mengerjakan rawatib qobliyah. Sholat dua rakaat sebelum subuh. Atau dua rakaat ya, sebelum duhur. Atau sholat sunnah mutlak dua rakaat atau empat rakaat sebelum asar. Dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Tengah dikerjakan qomat. Baik sedang di rumah maupun sedang di masjid. Sedang mengerjakan itu. Ataupun tengah tahiyatul masjid misalkan. Qomat. Maka tidak boleh diteruskan. Kecuali. Kecuali. Ada perkecualian. Kecuali jika telah berhasil mendapatkan satu rakaat utuh. Jika sudah berhasil mendapatkan satu rakaat utuh dari sholat sunnah itu, satu rakaat utuh, yakni telah bangkit, telah bangun dari sujud kedua untuk mengerjakan rakaat kedua. Berarti rakaat pertama utuh telah didapatkan karena dia sudah bangkit dari sujud kedua rakaat pertama tersebut untuk berdiri ke rakaat kedua. Berarti rakaat pertama sudah dia dapatkan. Maka afdol untuk tetap diteruskan dan diselesaikan. Tetapi dikerjakan dengan cepat. Dikerjakan dengan cepat, cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Yang rukun dan yang wajib. Agar bisa segera menyusul ya, bergabung dengan sholat berjamaah yang akan dimulai atau telah dimulai. Nah, kenapa ini diperkecualikan? Jika telah berhasil mengerjakan satu rakaat utuh, ya, yaitu yang disebutkan tadi, ini telah bangkit, telah bangun dari sujud kedua, rakaat pertama sudah menuju untuk berdiri ke rakaat kedua, berarti sudah dapat satu rakaat utuh, tetap diteruskan meskipun dikerjakan dengan cepat. Itu diperkecualikan karena secara hukum dianggap telah mendapatkan waktu pelaksanaan sholat itu. Secara hukum. Ya, secara hukum. Telah dianggap secara hukum dia dianggap telah mendapatkan waktu pelaksanaan sholat itu. Ya. Baik. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka barang siapa mendapatkan rakaat satu rakaat. Satu rakaat. Minas sholat, dari suatu sholat, man adraka, barang siapa berhasil mendapatkan rakaatan, satu rakaat, minas sholat, dari suatu sholat, faqad sungguh adrakas sholat, adrakas sholat, dia telah berhasil mendapatkan sholat itu secara utuh. Jika sudah berhasil mendapatkan satu rakaat darinya, faqad adraka sholat, maka sungguh dia telah berhasil mendapatkan sholat itu. Jadi ya teruskan saja sampai selesai, meskipun jamaah sudah dimulai, nggak masalah. Nah, tetapi di sini butuh siasat ya, butuh siasat, karena begini, jika seseorang sudah terlambat, misalkan secara perkiraan ini sudah hampir dikomat, maju ke sok depan, kemudian dia baru mulai, barusan baru berdiri ke rakaat kedua, kan dapat ya dikomat, masalahnya dia di sok depan, orang akan mengatur sok, ini jadi masalah, repot urusannya. Nah, jadi siasatnya bagaimana? Jika memang perkiraan, oh ini hampir dikomat, perkirakan ini bisa jadi saya tidak dapat ini, maksudnya tidak bisa selesai utuh dua rakaat sudah dikomat, mungkin baru dapat satu, maka jangan di depan. Maka jangan di depan, ya, di samping atau di belakang. Nah, baik. Yang jelas secara hukum begitu, dia dianggap dapat, ya, dan afdal diselesaikan, tapi selesaikan dengan cepat. Nah, karena hadisnya jelas, barang siapa berhasil mendapatkan satu rakaat dari satu sholat, maka dia dianggap mendapatkan sholat itu. Oleh karena itu, terkait hadis ini, ana sisipkan di sini, meskipun bukan pembahasan. Barang siapa masih dapat berhasil dapat satu rakaat sholat Jumat, ya, di masjid, berarti dia dapat sholat Jumat. Jika dia masih dapat rukuk bersama imam di rakaat kedua, berarti dapat sholat Jumat. Berarti dia dapat rakaat terakhir dan dapat satu rakaat. Berarti dia tinggal nambah satu rakaat. Tapi jika dia dapat, ya, yang dia dapat bersama imam sholat Jumat sudah tidak rakaat kedua, nggak dapat. Berarti nanti harus dia sempurnakan jadi 4 rakaat dan nggak bisa sholat Jumat dia, karena dia tidak mendapatkan satu rakaat, sudah tidak rakaat kedua, sudah sujud rakaat kedua, jadi sudah melewati rukuk rakaat kedua. Berarti tidak berhasil mendapatkan satu rakaat dari sholat itu, berarti dia dianggap tidak dapat sholat Jumat. Maka dia masbuk, lengkapi jadi 4 rakaat. Paham? Berdasarkan hadits ini. Penting ini. Salah itu. Ya, hanya dapat iqtidal atau dapat sujud di rakaat kedua atau bahkan dapat tahiyat masbuk hanya sholat 2 rakaat, disangka dia dapat Jumat, enggak dapat. Nah, harus dia tambah 4 rakaat, jadikan 4 rakaat sholat duhur. Nah, paham ya? Nah, jadi misalkan terkait dengan ini, masalah qomat ini, qolibat misalkan yang ada di maskan, nisa, di masjid ini sudah diqomat, misalkan sudah diqomat di sini, mereka sholat berjamaah di sana. Tapi mereka punya jamaah sendiri kan gitu, tidak ikut sholat berjamaah. Di situ di qomat, mereka di sana baru persiapan, ya, bisa tetap masih sholat sunnah. Nah, karena yang menjadi patokan adalah qomatnya mereka sendiri di sana, karena mereka sholat berjamaah sendiri. Begitu pula jika mereka malah mendahului, mereka lebih cepat persiapannya dan sudah di qomat untuk sholat berjamaah di situ, berarti yang di sana sudah tidak bisa sholat sunnah qobliyah, meskipun di sini belum di qomat. Begitu. Jadi bisa dipahami ini? Nah, kemudian di sini yang penting diingatkan juga adalah ketika berada di rumah. Tadi sudah kita dengar, dapat satu rakaat, ya, sudah berdiri ke rakaat sudah bangkit berdiri di rakaat kedua, qomat di masjid. Qomat di masjid. Nah. Jika jarak rumah dari masjid jauh, di sini kan mungkin agak dekat, ya. Dan cenderung pelaksanaan sholat berjamaah kita sesuai sunnah, ya, tidak cepat-cepat sekali begitu seperti di sholat, seperti di masjid-masjid umum. Masih bisa dapat, selesaikan masih bisa dapat, insya Allah. Nah, tetapi, ya, apabila jarak jauh rumah dari masjid jauh dan itu mungkin di masjid umum, biasanya sholatnya cepat itu. Nah, apalagi sholat subuh cuma 2 rakaat, bacanya cuma wal asri dengan kul huwallahu ahad, selesai sudah. Nah, jika diteruskan di rumah ketinggalan, nah, jangan dipaksakan, karena itu hanya mustahab, sementara menghadiri sholat berjamaah wajib, berarti dihentikan untuk segera menyusul ke masjid. Nah, baik, pendapat yang kami sampaikan ini bahwa pendapat yang kami sampaikan bahwa jika berhasil dapat 1 rakaat utuh meskipun di qomat tetap diteruskan, ini pendapat yang dipilih Ibnu Utsaimin berdasarkan hadis tadi. Ini yang terbaik insyaallah. Ini yang terbaik insyaallah untuk diamalkan. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain, namun tidak mungkin kan untuk kita paparkan. Ya, di sini kami pribadi memilih ini yang terbaik karena lebih sesuai dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini waktu sudah tidak mungkin kan kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, ya, seperti itu.